Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan tentang banyak permasalahan pengaruh dan dampak daripada dosa dan kemaksiatan. Beliau ulas dengan panjang lebar disertakan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah maupun perkataan para ulama salafus saleh. Dan di antara yang beliau sebutkan dalam kitabnya pada halaman 68, kata beliau, wa fi musnad Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sunatnya, min hadithi Ummi Salamah, dari hadith Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adabin min 'indi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah muncul kemaksiatan di tengah-tengah umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan azab secara keseluruhan kepada mereka. Allah akan melimpahkan azab dari sisinya. Faqultu ya Rasulullah, maka Ummu Salamah mendengar ucapan Nabi tersebut, beliau bertanya, ya Rasulullah, ana fihim yawma'idin unasul salihun. Ya Rasulullah, tidakkah di tengah-tengah umat tersebut ada orang-orang saleh, ada orang-orang yang rajin ibadah, ada orang-orang yang taat, ada ahli tauhid, orang-orang yang begitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala bala. Iya, di tengah-tengah orang yang ditimpakan azab tersebut ada orang-orang saleh. Qultu fa kayfa yusna bi ulai? Ummu Salamah bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana? Kenapa mereka ditimpahkan juga azab sedangkan mereka orang-orang saleh? Qala yusibuhum ma asaba an-nas. Mereka akan ditimpahkan azab sebagaimana azab itu menimpa orang yang ada di sekitar sana. Tsumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kemudian Allah jadikan mereka mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, para akhwat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan kita ya tentang gempa dan kejadian yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin, yang mereka di antara mereka ada orang-orang saleh yang ada di tempat sana. Ya, kita tidak berpikir bahwa semua itu orang-orang yang berbuat maksiat dan orang-orang jahat, tidak. Di sana banyak orang-orang saleh ya, yang mungkin kesolehan mereka jauh lebih daripada kita. Yang tapi hikmahnya, kenapa Allah menimpakan azab di sana? Yang pertama disebabkan karena banyaknya kemaksiatan. Idza dhaharatil ma'asi fi ummati. Kalau sudah muncul nampak kemaksiatan di tengah-tengah umatku, meskipun di sana ada orang-orang saleh, ya, Allah tetap akan menimpakan azab. Yang pertama sebagai azab, sebagai ya, hukuman, siksaan bagi orang-orang kafir, sebagai siksaan bagi orang-orang munafik, orang-orang pelaku maksiat. Dan di sisi lain sebagai ujian. Sebagai ujian ya bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat. Ya, ini yang ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan pada halaman 72, kata beliau, wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik. Ibnu Abi Dunya, beliau menyebutkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu dakhala ala Aisyah huwa wa rajulun akhar. Suatu hari Anas bin Malik bersama seorang datang kepada Ummu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala laha rajul. Maka seorang yang bersama Anas ini bertanya kepada Ummu, kepada ibu kita Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, wahai ibu orang-orang yang beriman, hadithina anil zalzalah, ceritakanlah kepada kami tentang gempa, ceritakan kepada kami tentang gempa bumi, tentang goncangan ini. Faqala idza istabahu zina, kata Aisyah, beliau menjawab, goncangan bumi ya, gempa bumi, kata Aisyah, idza istabahu zina, kalau mereka telah menghalalkan perzinahan. wasyaribul khumur, dan mereka meminum khamar, wadharabu bil ma'azif, dan mereka sudah sibuk dengan nyanyian dan musik-musik. Ghaallahu 'azza wa jalla fi samaihi, maka Allah pun dari atas langit cemburu. Cemburu kenapa? Karena manusia sudah melakukan kemaksiatan. Mereka menghalalkan zina, mereka meminum khamar, mereka melakukan, ya, mereka sibuk dengan nyanyian dan musik-musik. Maka Allah cemburu dari atas langit sana. Faqala lil ard tazalzali bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi, tazalzali bihim. Goncanglah kalian untuk mereka. Goncanglah kalian untuk manusia, wahai bumi, goncanglah. Fa in tabu wa naz'u wa illa haddimiha 'alaihim. Jika mereka mau bertaubat dan mereka mau meninggalkan yang demikian, berhenti. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau meninggalkan kemaksiatan, maka teruskan, goncangkan sampai hancur mereka. Qala ya ummul mu'minin. Maka orang ini bertanya lagi, wahai ummul mu'minin, a'adzaban lahum, apakah ini sebagai azab dan siksa bagi mereka? Qala bal mau'idatan wa rahmatan lil mu'minin. Kata Ummu Aisyah, ini merupakan peringatan. Peringatan, dan ini merupakan rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Allah ingatkan, ya, orang-orang kafir Allah ingatkan, dan Allah beri ketakutan kepada mereka agar mereka mau beriman. Ahlul maksiat diingatkan oleh Allah dan ditakuti oleh Allah, takwif dengan adanya zilzal, gempa seperti ini, agar mereka mau bertobat. Dan orang yang beriman diingatkan agar terus istiqomah, dan ini sebagai bentuk rahmat Allah bagi mereka. Wa nakalan wa azaban wa sultan alal kafir. Peringatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan ini siksaan dan kemurkaan Allah terhadap orang-orang kafir. Ya. Ini yang diingatkan oleh Ummu Aisyah radhiyallahu taala. Dan kita lihat bagaimana, ya, sebagian, ya, masyarakat kita menganggap perzinaan adalah perkara yang biasa. Minum khamar seperti minum, ya, obat penguat. Ya, mendengarkan musik dan nyanyian seperti lantunan Al-Qur'an. Bahkan lebih banyak melantunkan musik daripada apa? Membaca Al-Qur'an. Bahkan yang lebih parah lagi, yang menyanyi adalah wanita dan para biduan, para wanita. Ya, mereka telah membuat fitnah di tengah-tengah umat. Maka Allah katakan tazalzali, ya, goncanglah kau, hancurkan, ya, kalau tidak mau kembali kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan pada halaman 74. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila al-Amsar. Umar bin Abdul Aziz, khalifah, beliau menulis sebuah risalah kepada penduduk, ya, penjuru yang ada pada saat itu. Amma ba'du. Fa inna hadzal rajfa syai'un yu'adibu Allahu 'azza wa jalla bil 'ibad. Ketahuilah, wahai kalian semua, bahwa goncangan ini merupakan peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Waqad katabtu ilal amsar an yakhruju fi yawmin kada wa kada fi syahrin kada wa kada. Dan aku telah menulis kepada seluruh kaum muslimin agar mereka keluar pada hari ini dan bulan ini. Faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bi. Maka barang siapa yang memiliki kelebihan harta, segera dia bersedekah. Ya, perintah Umar bin Abdul Aziz ketika terjadi goncangan, apabila kalian memiliki, ya, harta, sedekah. Sedekah. Fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan membayar zakat, dengan bersedekah, ya, wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia menyebut nama Allah. Dia menyebut nama Allah dan dia salat. Wa qulu kama qala Adam. Selain bersedekah, kata beliau, hendaknya mereka berdoa. Berdoa dengan doa yang pernah diucapkan oleh Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri-diri kami dengan dosa dan maksiat. Fa illam tawfir lana wa tarhamna, Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Kita kembali kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah. Wa qulu kama qala Nuh, kata Umar bin Abdul Aziz, dan juga bacalah doa sebagaimana doa yang pernah dibaca oleh Nabi Nuh. Wa illa tawfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, kalau tidak engkau ampuni aku dan tidak engkau rahmati aku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Wa qulu kama qala Yunus, dan bacalah doa sebagaimana doa Nabi Yunus. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini yang diingatkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika terjadi gempa, ketika terjadi musibah, kita bersedekah. Apa yang kita miliki dari rizki yang Allah berikan kepada kita, kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita, mereka yang terkena musibah dan gempa ini. Dan kita kembali kepada Allah dengan bertaubat dan kembali memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Lombok sana ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala fitnah, bahaya dan bala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala fitnah dan meneguhkan kita di atas tauhid dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.